بسم الله الرحمن الرحيم. Karena itulah kemudian Allah saking cintanya pada umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dimotivasi umat ini agar Quran hadir dalam jiwanya. Satu, dibuat mudah untuk membacanya. Setiap orang Islam punya keinginan kuat. Bahkan ini agak di luar nalar. Biasanya begini. Saya misalnya ada handphone. Misal saja, saya keluarkan handphone. Biasanya suka ada tulisan Jepang, tulisan Cinanya. Di. Kalau saya simpan handphone atau majalah ada tulisan Jepang dan Cina, dibaca enggak? Ini enggak usah pakai wallahu alam, gampang ini. Antara iya dan tidak. Ada bacaan pakai bahasa Cina, dibaca enggak? Kenapa? Tidak ngerti. Quran enggak ngerti, masih mau dibaca. Apa Anda pikir setiap yang baca Quran ngerti isinya? Paham isinya? Tidak, tapi masih mau baca. Kalau bukan firman Allah, mustahil diberikan nilai-nilai seperti itu. Tapi karena firman Allah, diberikan dorongan kita untuk mau baca. Bahkan mau belajar. Belajar untuk bisa baca. Masya Allah. Pak, sedang baca apa? Al-Quran. Apa isinya? Gak ngerti. Masya Allah. Tapi masih mau baca. Buku lain, kitab lain, gak ada orang mau baca kalau gak paham itu. Cek, silahkan. Bolak-balik gak ngerti. Mustahil. Quran tidak. Hebatnya yang kedua. Anda baca Al-Quran, belum pernah ditemukan orang bosan. Orang baca di luar Quran bisa bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat seperti itu. Anda baca Al-Fatihah berapa kali dalam sehari? Yang 10? Angkat tangan. 11? 15? 17? Baik, tidak ada yang angkat tangan. 18? Sebetulnya Anda berapa kali baca Al-Quran sehari? Saya agak bingung malam ini nih, ya. Sebut Nabi, ngaku Nabi. Minta masalah, tidak ada masalah. Itu luar biasa. Kita itu sepanjang ngaku orang Islam, pasti 17 kali. Pasti 17 kali sehari baca Al-Fatihah. Pasti itu. Kalau Anda baca 16 kali, kurang. Kalau baca 18 kali, ya lebih meningkat kesolehannya. Pasti 17 kali, karena kita sholat itu 17 rakaat. Setiap kali sholat, setiap rakaat, baca Al-Fatihah. Silakan cek. Pertanyaan saya, pernah enggak ada orang bosan baca Al-Fatihah? Padahal sehari 17 kali dia baca. Dan selama hidupnya saat balik, baca, baca, baca, baca. Anak kecil baca, yang belum balik baca, orang dewasa baca. Sampai saat ini saya belum pernah dengar ada pengaduan orang pusing baca Al-Fatihah. Ustaz, Masya Allah, pusing saya. Kenapa, Pak? Pusing, kenapa? Baca Al-Fatihah. Enggak ada. Justru saat dia pusing, dia baca Al-Fatihah. Orang sakit baca Al-Fatihah, enggak ada pusing, Pak. Kalau bukan firman Allah, enggak akan ada sifat ini. Tunjukkan pada saya, buku mana, kitab mana, bahkan yang dianggap suci, dibaca 17 kali dalam sehari. 7 kali, sudah bosan. 3 kali, sudah bosan. Sehari, belum bosan. 2 hari, belum bosan. 3 hari, bosan dia. Quran, 30 tahun, 17 kali dalam sehari, enggak ada orang bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat begini. Dan uniknya, memang enggak bosan. Tapi saat dibaca, cepat ngantuk. Cuman Quran. Gak percaya silahkan. Karena Quran itu firman Allah, petunjuk hidup. Kita punya musuh namanya setan. Setan paling takut kalau kita dekat dengan Quran. Makanya ketika baca Quran, setan datang. Kalau Quran tidak. Al-Quran dengan Al-Quran beda. Anda baca Al-Quran, 3 jam bisa bertahan. Baca Al-Quran, 3 menit. Silahkan cek. Baca Quran tidak, 3 jam tahan. Lihat, Masya Allah. Oh, Madrid kalah, 3-0 lagi. Masya Allah, lihat gini. Wah. Saya tahu itu. Saya enggak nonton, enggak ada kerjaan bagi saya. Enggak nonton, cuman saya tahu. Madrid menang menangis. Masya Allah. Menit 53 Suarez, gol pertama. Oh, kedua Kafarjal, kartu merah. Ya, dia tahan begini. Messi penalti, gol. Yang ketiga injury time, gol. Kalah lagi. Masya Allah. Poinnya agak melebar sekarang. Saya tahu itu. Ya. MU juga kalah sama Manchester City kemarin. Oh ya, 2-1 ya. Terus kemarin sama lagi ya, piala kemarin. Terus Bournemouth dia menang Manchester City 4-0. Jadi sekarang Pep Guardiola punya rekor. Belum pernah terkalahkan. Serius sekali. Saya hafal itu. Ya. Tapi saya tidak nonton, enggak ada kerjaan. Ya, coba Anda, balikkan lagi teman-teman. Sudah, enggak ada bola di Quran. Yeah. Balikkan. Ada semuanya. Jadi kalau kita bisa hadirkan dalam kehidupan, tenang kehidupan kita. Hadirkan. Tidak ada satupun kitab di muka bumi ini, ketika dibaca menghadirkan kantuk kecuali Al-Quran. Yang lain bisa kantuk. Kalau bukan firman Allah, yang tidak disukai setan, mustahil. Kemuliaan selanjutnya, jangankan manusia, jin dengan Quran, takjub dengan Quran dan yakin dengan isi Quran. Quran surah Al-Jin, lihat surah ke-72. Bacakan ayat 1 sampai 2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Muhammad katakan, telah diwahyukan kepadaku sekarang kalangan jin mendengar Quran. Ketika dengar apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengan Al-Quran, bah, begitu mengagumkan isinya. Jin aja kagum pada Quran. Masa antum yang bukan jin tidak kagum pada Quran? Yang makhluk halus kagum dengan Quran. Masa antum yang tampak tidak kagum dengan Quran? Yang hebat ayat 2-nya. Yahdi ila rusydi fa'aman nabi. Ini Quran begitu mengagumkan, menunjukkan kepada petunjuk kemuliaan dalam hidup. Kami beriman, jin beriman ketika dengar Quran. Antum yang bukan jin, masa enggak beriman? Jadi kalau antum tidak beriman pada Quran ketika mendengar Quran, antum sama dengan? Bukan sama dengan jin, karena jin pun beriman. Antum lebih dari derajat jin. Lebih,